Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kitab Bada'ul Masadik fi Tawbih Alfiyat Ibn Malik. Abniyatul Masadir. Kita baca sama-sama. Qala Ibn Malik rahimahullah. Fa'lun qiyasu masdaril mu'adda. Fa'lun qiyasu masdaril mu'adda. Min di thalathatin qaradda. وفعل اللازم بابه فعل كفرخ وجوا وكشلل وفعل اللازم مثل قعدا له فعول باضطراد كغدا malam yakun mustaujiban fi'ala au fu'ala dan fadri au fu'ala fa'awalun lidimtina'in ka'aba wa thani lilladiktaba taqalluba fu'ulatun fa'alatun di fa'ula fu'ulatun fa'alatun di fa'ula kasahulal amr wa zaidun jazula ulang kalau catat ya kita ulang ya. Malam yakun mustaujiban fi'ala malam yakun mustaujiban fi'ala au fa'ala dan fadri au fu'ala fa'awwalun lidimtina'in ka'aba fa'awwalun lidimtina'in ka'aba wa thani lilladhi tawata qalluba lidafu'adun awli sautin wa syamil lidafu'adun awli sautin wa syamil sayran wa sautanil fa'ilu kasuhal sayran wa sautanil fa'ilu kasuhal fu'ulatun fa'alatun di fa'ula fu'ulatun fa'alatun di fa'ula kasahulal amr wa zaidun jazula wa ma ata mukhalifan lima mada wa babuhun nakluka suhtin wa rida wa ghayru di thalathatin makisu masdarihi kakutisat takdisu wa zakihi tazkiyatan wa ajmila ijmala man tajamulan tajammala wasta'in isti'adatan tumma aqim iqamatan wa ghaliban tatalazim wa ma yalil akhir mudda waftaha wa ma yalil akhir mudda waftaha ma kasritil bithani mim maftutiha ma kasritil bithani mim maftutiha bihamzi waslin kastofa wa dhummama yarba'u fi amthali qad talam lama fi'lalun aw fa'lalatun li fa'lala waj'al maqisan thaniyan la awwala li fa'ala al fi'alul wal mufa'ala wa ghayru ma marsama u'adala wa fa'latun li marratin kajalsah wa fi'latun li hay'atin kajilsah fi ghayri di thalathi mittal marrah wasadda fihi hay'atun kal khimrah naam pembahasan tentang abniyatul masadir fihi masail al mas'alatul ula al masadir min al fi'l thulathi sama'iyatun wa qiyasiyah masdar fi'l thulathi ada yang sifatnya sama'iyah ada yang sifatnya qiyasiyah. Athaniyah al-masadir al-thulathiyah al-qiyasiyah as-suratu awza'an. Masdar thulasi yang qiyasiyah ada 10 wazan. Awalan fa'ulun, thaniyan fa'alun, thalisan fa'ulun, rabi'an fi'alun, khamisan fa'alanun, sadisan fu'alun, sabian fa'ilun, thaminan fu'ulatun, tasian fa'alatun, asyiran fi'alatun. Ini adalah wazan masdar thulatsi yang qiyasiyah secara global ya. Selanjutnya secara rincian ats-tsalitsah al-ghalib fima dalla min al-af'ali ala imtina' ayakuna masdaruhu ala wazni fi'al nahu aba iba'an na'am abaqa ibaqan kebanyakan fi'il-fi'il yang menunjukkan arti penolakan masdarnya berwazan fi'al contoh aba iba'an artinya menolak, membangkang abaqa ibaqan artinya lari, kabur karena belot ya. Rabi'ah wa madal ala harakatin wa taqallubin ayyakuna masdaru ala fa'alan nahu tafa tawafanan jala jawalanan kalau fi'ilnya menunjukkan arti gerakan atau mudhar mandir maka masdarnya biasanya mengikuti wazan fa'alan contoh tafa tawafanan ada berkeliling jala jawalanan artinya sama ya jalan-jalan keliling al-khamisah wa madal ala da'in ayyakuna masdaru ala fu'al nahu sa'ala su'alan zahara zuharan adapun fi'il-fi'il yang menunjukkan arti penyakit maka biasanya masdarnya berwazan fu'al contohnya sa'ala su'alan batuk zahara zuharan artinya disentri ya apa disentri itu diare ya nah Kodiar enggak? Mencret. As-sadisa wa madal ala saut ayakuna masdaru ala fu'al au fa'il. Kalau fi'ilnya menunjukkan arti suara-suara tertentu, maka masdarnya biasanya berwazan fu'al atau fa'il. Na'aba nu'aban. Sohula sohilan. Naam. Na'aba nu'aban artinya kekek, suara kekek yang menggauk-gauk, guk-guk. Kalau sohala sohilan artinya kuda meringkik, suara kuda meringkik. Asabiah wa madal ala sair ayakuna masdaru ala fa'il nahu rahila rahilan damala damilan. Kalau masdarnya, kalau fi'ilnya mengandung arti pepergian sair, maka masdarnya biasanya berwazan fa'il. Contohnya rahala rahilan, rihlah, ya, mengembara. Zamala zamilan, ini berjalan pelan-pelan, ya. Asaminah wa madala ala sina'a au hirfah ayakuna masdaru ala fi'alah. Kalau fi'ilnya mengandung arti usaha atau profesi, maka biasanya masdarnya berwazan fi'alah. Contoh zara'a zira'ah artinya pertanian, pertani, pertanian. Tajarah tijarah artinya perdagangan. Safar sifar artinya adalah kedutaan. Nah, atasiyah fa illam yadullal fi'lu ala makna minal ma'anil madhkurah. Kalau fi'il itu tidak menunjukkan makna-makna tersebut, juga menunjukkan arti pekerjaan atau perjalanan atau penyakit atau yang lain, enggak menunjukkan makna-makna tadi, faqiyasu masdarhi fa'lun au fa'alun au fu'ulun au fu'ulatun au fa'alatun. Maka masdar qiyasnya fi'il tadi, kalau enggak fa'lun ya fa'alun atau fu'ul atau fu'ulah atau fa'ala. Nahu nasara nasran, faroha farohan, jalasa julusan, sahula suhulatan, fasoha fasohatan. Al-asyrah wa ma wurida ala khilafi dhalik fa huwa sama'i yuktasar fi ala naqli al-arab. Kalau ada yang menampilkan masdar-masdar yang tidak sesuai dengan wazan tadi, berarti masdarnya sama'i, terbatas penukilan dari Arab. Sakhata sukhtan, radiya ridan, dahaba dahaban, syakara syukran, aduma adomatan. Ini semuanya sama'i. Wadhalika qawlu rahimahullah, itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah, wa ma'ata mukhalifan lima madha. Kurang titik, ya. mukhalifan, bukan muhalifan, mukhalifan. Wa ma ata mukhalifan lima madha fa babuhun naqlu ka suhtin wa ridha. Ini fa ya, bukan qaf. Masdar-masdar yang wazannya tidak sama dengan yang telah lalu, maka babnya adalah an-nakl, sama'i, seperti suhtin warito. Nah, al-hadiyat asah yang ke-11, idha tajawazal fi'lu thalathata akhrafin famasdaru qiyasi. Kalau fi'ilnya lebih dari 3 huruf, maka rata-rata masdarnya qiyasi. Wa fi ma yali abniyatul masadir al-qiyasiyah minal fi'li fawqa thulasi. Berikut ini adalah wazan-wazan masdar qiyasi dari fi'il fawqa thulasi. Awalan af'ala if'alan nahu akrama ikraman. Tanian fa'ala taf'ilan wa taf'ilatan wa fi'alan wa taf'alan nahu qaddasa taqdisan zakka tazkiyatan kaddaba kaddaban karara takraran. Thalisan fa'ala mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan nahu qatala muqatalatan dafa'a difa'an qatala qitalan. Rabian infa'ala infi'alan nahu intolaqo intilaqon. Khamisan ifta'ala ifti'alan nahu ijtama'a ijtima'an. Sadisan if'alla if'ilalan nahu ihmarra ihmiraran. Sabian tafa'ala tafa'ulan nahu takallama takalluman. Thaminan tafa'ala tafa'ulan nahu tasalaha tasaluhan. Tasian tafa'lala tafa'lulan nahu tadakharja tadakharjan. Asiran istaf'ala istif'alan nahu istaghfara istighfaran. Hadi asar if'awala if'ay'alan ihsawshana ihsishanan. Dhani asar if'awala if'iwalan nahu i'lawato i'liwaton. Salis asar if'ala if'ilalan nahu idhamma idhimaman. Rabi asar if'allala if'ilalan nahu ikhranjama ikhrinjaman. Khamis asar if'alalla if'ilalan nahu iqsyarra iqsiraran. Sadis asar fa'lala fa'lalatan nahu dahrja dahrjatan zalzala zalzalatan. Ini kiasi semua ya. Athaniyat asrah, masalah yang ke-12, minil masadir al-qiyasiyah, minil masadir al-qiyasiyah masdarul marra ala wazni fa'la lil fi'li thulasi wa bi ziyadati ta min ghairi thulasi. Termasuk yang masdar qiyasi adalah masdar marrah yang berwazan fa'lah untuk yang thulatsi dan dengan menambah tak jika selain thulatsi. Fal awal nahu daraba darbatan, ini yang thulatsi. Wasani nahu akrama ikramatan, ini yang ghairu thulatsi. Jadi kalau masdar marrah, nah ini wazannya kalau fi'ilnya thulatsi fa'latan. Kalau selain sulasi tinggal dikasih tambahan tak saja. Asalisata asah yang ke-13 minil masadir al-qiyasiyah masdarun naw wa masdarul hay'ah ala wasni fi'lah lil fi'l thulathi wa bil idafah aw sifah li ghairi thulathi. Termasuk masdar qiyasi adalah masdar naw atau masdar hay'ah yang perwazan fi'lah untuk fi'il thulathi. Adapun selain sulasi dimudhofkan atau diberi na'at. Fal awal nahwu jalasa jilsatan, ini yang sulasi. Wasani nahwu akrama ikramal amir, akrama ikraman adiman, ini yang selain sulasi dimudhofkan dan diberi sifat tanda masdar naw. Nama Arabiyah asrah wa minal masadir al-qiyasiyah al-masdar al-mim, termasuk masdar yang sifatnya qiyasiyah adalah masdar mim. Wa minal thulathi al-wazni maf'al au maf'il idha kana mithalan wawiyan ma'duful fa nahu al-awwal fal-awwal nahu qatala maqtalan wa thani nahu wa'ada mau'idan. Kalau fi'ilnya thulasi, maka masdar mimi adalah wazan maf'alun atau maf'idun. Maf'idun itu kalau fi'ilnya misal wawi yang dibuang fa'nya. Contoh yang normal, qatala maqtalan. Contoh yang fi'ilnya misal wawi, na'am, yang kemudian fa'nya dibuang, wa'ada mau'idan. Wa wasnu min ghairi thulathi ka wasni ismul maf'ul minhu tamaman. Kalau selain thulathi masdar mimnya sama seperti wazan isim maf'ulnya secara penuh sama plek. Nahu akrama mukraman, qaddasa muqaddasan, istaghfara mustaghfaran. Tinggal dilihat cocoknya isim maf'ul ataukah masdar mim dengan mengartikan atau menerjemahkannya, ya baru tahu ini isim maf'ul atau